lepaslah ya lain dia akan indahnya hari depan. Tanpa ada pasti itu jelas. Tak pernah ku mengerti arti kedamaian yang pernah kau janjikan. Menanti kejujuran, harapkan kepadamu. Yang pernah kau